Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali rasanya pemirsa bisa kembali menjumpai Anda. Saya Mona Ratuliu dalam Cahaya Hati, sebuah program di mana insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda. Dan pada pagi hari ini sudah ada seorang Ustadz yang siap mentransferkan cahaya ini ke dalam hati Anda, yaitu Ustadz Osman Siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada pagi hari ini juga ada para ibu yang menghangatkan suasana pada pagi hari ini dari Majelis Taklim Nurul Iman. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Insya Allah ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman ini akan bersama-sama menemani saya dan juga pemirsa di rumah pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami akan membahas mengenai penyakit hati. Obatnya penyakit hati mungkin cahaya hati ya Ustaz. Ya Allah, mudah-mudahan. Ya, seperti apa saja penyakit hati yang perlu kita waspadai Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita tentang penyakit-penyakit di dalam hati kita. Penyakit dari seluruh penyakit hati yang paling bahaya adalah kibir, sombong. Yang kedua riya, iri hati. Yang ketiga ujub, bangga diri. Yang keempat hasad, iri hati. Yang kelima intikam, dendam, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin kita akan bicarakan al-kibir, sombong. Guru besar sombong itu iblis laknatullah. Dialah yang pertama kali yang menyatakan di hadapan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dia sujud menghormati kepada Adam. Dia katakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia dari dia, aku diciptakan dari api dan dia dari tanah. Jadi iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong. Memang dari dulu dia sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sombong inilah yang membuat, mohon maaf, manusia menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Sombong kepada Nabi, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai panutan dalam hidup ini. Panutannya selain Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga yang kita bahas ini adalah sombong terhadap sesama manusia. Nah, sombong terhadap manusia, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu maaf-maaf, pertama kali yang mencontohkan sombong terhadap manusia Fir'aun. Karena dia mengaku, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian. Rabbukumul a'la, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan kalian. Nah, Allah campakkan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, man tawadha'a rafa'a Allah wa man takabbara adzalla Allah. Siapa yang rendah hati, Allah akan naikkan derajatnya. Siapa yang sombong, Allah akan campakkan dia. Na'udzubillah. Nah, apa sih yang membuat sebab-sebab kesombongan itu manusia menjadi sombong kadang-kadang? Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan sebab kesombongan itu yang pertama ialah nasab, adalah keturunan. Menganggap bahwa dia lebih dari yang lainnya dari segi keturunan. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya bena Adam, khuliqta min turab ila turab. Hai anak Adam, engkau diciptakan dari tanah kembali ke tanah. Hai anak Adam, awal kita ini awaluna nutfah wa akhiruna jifah. Awal kita sperma dan ovum yang jadi zigot, itu pertama kita, dan akhir kita adalah bangkai. Ya anak Adam, kau keluar dari rahim ibumu tidak membawa sehelai benang pun. Kau masuk ke liang lahat hanya 14 meter kain kafan, dan semuanya akan menjadi bangkai yang sangat bau. Oleh karena itu, sebuah contoh yang sangat luar biasa, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Seluruh dari murid-muridnya menamakan dia Sajjad karena tidak ada waktu kecuali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali. Dia adalah anaknya, cucunya Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Nah, dia senantiasa sujud dan rukuk. Kemudian muridnya yang terkenal namanya Shibli. Shibli itu adalah murid yang sangat dicintai oleh Imam Ali Zainal Abidin. Kemana saja gurunya dia selalu mengikuti. Dalam satu hari dia berkata kepada gurunya, "Wahai cucunda Rasul, guruku, mengapa aku lihat engkau rukuk dan sujud sampai bengkak, matamu sampai merah menangis? Kadang-kadang aku tidak pernah mendapatkan engkau kecuali dalam bertasbih, membaca Al-Quran dan sujud kepada Allah. Bukankah kakekmu yang memegang pintu surga?" Apa jawab Imam Ali Zainal? "Wailak, celaka engkau hai Shibli. Yang paling aku takuti di antara keturunanku nanti, dia hanya datang membawa nasabnya, sedangkan kalian datang dengan membawa amal soleh kalian. Sedangkan Al-Quran mengatakan tidak ada keturunan pada hari ini. Tidak ada satupun yang dapat membanggakan keturunan pada hari ini. Lana amaluna walakum a'malukum." Yaitu yang bertanggung jawab kita adalah amal-amal ibadah kita. Nah, jadi mohon maaf, jangan pernah kita membanggakan siapa keturunan kita. Karena Rasul mengatakan, di Arafah Nabi mengatakan, tidak ada perbedaan antara al-ajam wal-arab, yang Arab atau non-Arab. Yang berbeda adalah illa bitaqwa, kecuali dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan aku ini adalah darah biru. Kita semua biru, Bu, kalau kejedot lemari, insyaallah. Setelah ini kami akan kembali membahas mengenai penyakit hati lainnya. Tetap di Cahaya. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, kami sedang berbicara mengenai penyakit hati, dan penyakit hati yang paling jahat nih sombong ini ya Ustaz ya. Ya, boleh dilanjutkan lagi Ustaz. Ya, tadi penyakit hati itu disebabkan dengan yang pertama adalah keturunan. Nah, yang kedua, sebab penyakit hati itu setelah keturunan, harta. Harta. Al-mal maddatu syahawah. Nabi Muhammad mengatakan harta itu maddatu syahawah. Yang keroknya dari seluruh kehancuran kita ini adalah harta. Manusia cepat sekali menjadi sombong ketika dia sudah merasa siapa dirinya dengan harta. Na'udzubillah min dzalik. Waktu dia sederhana hidupnya, negur orang. Kalau begitu naik mobil yang baru aja baikan dikit, sulit untuk nengok ke belakang atau ke bawah, nengoknya ke atas terus. Mudah-mudahan kesandung dia ya. Nah, jadi harta ini kadang-kadang menjadi manusia melevelkan dirinya. Maaf ya, kita tidak selevel dengan dia. Masya Allah, dia lupa di dalam perutnya bawa kotoran. Dia lupa, maaf Bu, darahnya tetap merah, kalau ke belakang tetap sama juga. Allahu Akbar. Harta, dia lupa bahwa dia keluar dari rahim ibunya tidak dititipi apapun, kalau kembali dia tidak membawa apapun. Nah, ini memang sulit. Kalau orang sudah merasa kaya, aduh ya Allah, kalau dia kembali bawa apa? Sertifikat tanahnya. Dia bawa mobil semuanya. Maaf, walaupun dia mobil, punya mobil 40 miliar lagi harganya, maaf, pentil ban mobilnya aja gak bisa masuk ke liang lahatnya. Subhanallah. Sombong manusia dengan harta. Nah, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang siapa itu Qarun. Qarun itu Bu, dia punya gudang ilmu, gudang hartanya itu kuncinya saja 40 orang tidak mampu untuk membawanya. Itu kuncinya, belum hartanya. Allah terbalikkan habis. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi yang kedua, membuat manusia ini merasa siapa dirinya di saat dia, maaf, di saat dia sudah mulai menjadi merek dagangan dalam dirinya. Kalau dia sudah memakai sesuatu yang bermerek, seakan-akan dia tambah hebat, padahal bukan itu. dia toko yang berjalan berarti. Ada orang itu Bu, maaf Bu, ketika dia berharta kaya dia sangat sederhana sekali dan dia tidak merasa pede kalau dia tidak berpakaian dengan branded gitu. Ada orang yang sakit jiwa. Orang yang sombong kan penyakit jiwa sebetulnya, na'udzubillah. Iya, na'udzubillah. Karena apa? Kalau dia tidak pakai yang branded, dia tidak merasa bahwa dirinya hebat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sungguh ruh yang Allah tiupkan di dalam diri kita ini lebih mulia daripada dunia beserta seluruh isinya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh yang Allah berikan itu, maka itu lebih mulia dari apa yang ada. Nah, itu yang kedua. Jadi yang kedua, mohon maaf, harta membuat manusia menjadi apa? Sombong, tidak tahu diri di hadapan Allah, di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya. Iya. Ada yang ketiga yang membuat manusia menjadi sebab-sebab kesombongan. Apa yang ketiga? Ilmu. Kalau dia sudah jadi guru, minta dihormati. Tetapi yang lebih bahaya, kata Imam Ali dalam Nahjul Balaghah, manusia yang paling rusak di muka bumi itu ketika pertama dia melupakan dosa-dosanya di hadapan Allah, yang kedua dia membanggakan tentang ilmu atau membanggakan tentang ibadahnya, dan yang ketiga, mohon maaf, tidak bisa menerima pendapat orang lain. Ini yang na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, ada orang yang berilmu. Ilmu itu adalah ilmu nurun wa nurullah la yahdi lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak Allah berikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Jadi kalau cahaya itu kan sejuk, Bu. Cahaya bukan api, bukan nur, laisa nar. Nur bukan api, nur itu adalah sesuatu yang melembutkan, memberikan cahaya, memberikan kesejukan, itu nur, lain dengan nar. Tapi dengan ilmu, kalau yang ditunggangi oleh syahwatnya, dia bisa menuding-nuding orang, bahkan mengkafirkan orang, membid'ahkan orang dengan mudahnya. Kalau tidak sependapat dengan dia, dia adalah kafir, bahkan dia menghalalkan darah seseorang itu. Iya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, kami masih tertarik sekali berbicara mengenai penyakit hati ini, yaitu penyebab sombong, supaya kita, supaya pulang dari sini saya nggak jadi orang sombong ya Ustaz ya. Amin, jangan sampai nojol yang jali kami. Amin, baik, ada lagi Ustaz, penyebab dari sifat sombong ada ini? Ada penyebab yang lain dari sombong. Al-Imam Ghazali mengatakan, kalau dahulu diutarakan dengan kecantikan ya, kalau ketampanan jaranglah yang sombong. Saya rasa banyak yang sombong itu yang cantik-cantik. Tapi di sini nggak ada, pemirsa juga insya Allah nggak sombong. Ibu, kecantikan, ketampanan hanya 2 mm di atas permukaan. Yang putih, yang hitam, mungkin yang kuning, yang apa, sawo mateng, hanya 2 mm. Kalau diklet ini semua, kita jadi zombie semua. Ya kan, kita dari tanah kembali ke tanah. Setelah masuk di liang lahat, maaf 40 hari, itu bangkai yang terbau di seluruh bangkai-bangkai yang ada. Allahu Akbar. Kita lupa bahwa semua daging-daging kita ini adalah makanan cacing-cacing nantinya. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Kata Imam Ali, ajibtu liman yatakabbar wa fi batnikum ghaib. Aku bingung melihat kalian yang sombong di hadapan Tuhan, sedangkan kalian membawa kotoran dalam perut kalian. Ada yang terakhir, sebab-sebab kesombongan. Populer, termasyhur. Kalau sudah termasyhur, Masya Allah, sombongnya luar biasa. Yang biasanya assalamualaikum, karena termasyhur gak salam lagi. Allahu Akbar. Kalau dipanggil orang susah, itu umumnya ustazah sih enggak. Sombong dengan kepopuleran dia, dengan bahwa dia terkenal di mana-mana. Aduh, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, ini yang menghijab hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga cahaya itu tidak masuk, sehingga iblis bersama kita, kita menjadi murid tauladan yang dapat profesor doktor dari iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kita belajar guru besarnya dia di fakultas kesombongan, yang akhirnya kita lulus masuk neraka bersama Fir'aun. Itu murid-murid iblis yang hebat, Haman, Qarun, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, karena kegengsiannya. Nah, mari kita tengok perjalanan hidup kita. Apakah kita sombong? Kadang-kadang Allahu Akbar, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dipanggil sama orang miskin, maka dia datang, fa'ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Betul-betul, kalau kita kadang-kadang mohon maaf ibu, setan masih menggelitik kita, kita masih milih-milih siapa yang mengundang, siapa yang mengajak kita, siapa yang na'udzubillah, siapa yang mau datang. Kadang-kadang mohon maaf ibu, pada telepon saja bilang mama lagi di kamar mandi, anaknya disuruh bohong, subhanallah. Tapi kalau ada yang pejabat tinggi yang mohon, apa gak disampaikan dari tadi, waduh luar biasa repotnya, na'udzubillah min dzalik. Begitu pula kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kalau kita membedakan manusia, kalau kita membedakan manusia dari apa yang dipakai, maka kita adalah sakit jiwa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hati ini diberikan kelembutan untuk kita tawabuk di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Insyaallah pemirsa di rumah dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman, setelah kita diingatkan kembali dari mana kita berasal dan kemana kita akan pulang, insyaallah kita tidak akan menjadi makhluk yang sombong ya ibu ya. Amin. Nah pemirsa di rumah, mudah-mudahan pembahasan kita hari ini yaitu penyakit hati bisa berguna untuk Anda semua dan kita semua di sini tentu saja. Dan kembali lagi dalam Cahaya Hati pastinya dengan topik-topik menarik lainnya. Dan hari ini sekian dulu, terima kasih banyak pada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman Radio Dalab. Kapan-kapan kesini lagi ya ibu, temenin saya ibu ya, insyaallah ya, amin. Dan sebelum kita menutup acara kita hari ini, akan ada doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Osman Ziyad. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai Zat yang senantiasa memberikan kebaikan bagi hambanya, wahai Zat yang senantiasa menutup aib hambanya, wahai Zat yang senantiasa membuka hati hamba-hambanya, Ilahi, sejukkan hati ini dengan asma-Mu, lembutkan hati ini dengan zikir kepada-Mu, hiasi hati ini dengan ketawaduan di hadapan-Mu, jadikan kami dari hamba-hamba-Mu yang Kau banggakan di antara malaikat-Mu. Ilahi, ampuni kami, cabut akar kesombongan, keriaan, ujub, intikam, iri hati di dalam hati ini. Hiasi hati ini dengan akhlak-akhlak yang baik sehingga Engkau redha kepada kami. Ilahi, jangan Kau biarkan sisa hidup ini dalam lumuran nista dan dosa di hadapan-Mu, tapi ajaklah kami, tuntunlah kami dalam keharibaan kelembutan cahayamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan pemirsa, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.